Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan malam hari ini mari kita bersama-sama mempelajari dan memahami salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kemarin pada pertemuan yang lalu penggalannya telah saya sampaikan. Namun untuk malam hari ini kita baca hadis tersebut secara lengkap. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز أو ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح amal syaitan. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu illallah minal mu'minid dha'if. Seorang mu'min yang kuat, khairun, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala minal mu'minid dha'if, dibandingkan dengan seorang mukmin yang baik, yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada setiap mereka seorang mukmin tersebut, baik yang kuat keimanannya ataupun yang lemah, masing-masing berada dalam kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz'au wala ta'jazan. Semangatlah atas apa yang memberikan kemanfaatan kepadamu dan isti'analah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan jangan merasa lemah. Fa'in asabaka syai'un, ketika menimpa dirimu

Fala takul, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada kana kada wa kada, seandainya aku melakukan demikian niscaya yang terjadi adalah demikian dan demikian. Walakin qul, akan tetapi katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'al, bahwa apa yang telah menimpamu itu semuanya adalah takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala kehendaki fa'al, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan melakukannya. Fa inna lau, karena sesungguhnya lau, seandainya itu taftahu amalas syaitan, akan membuka pintu perbuatannya syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala pada kitab Al-Qadar. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini banyak memberikan faedah kepada kita, terutama kaidah faedah yang berkaitan dengan al-iman bil qadar, keyamanan kita dengan takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, pada sabda beliau alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Faedah yang bisa kita ambil dari penggalan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ini adalah, yang pertama, bahwasanya keimanan seseorang, kondisi iman seseorang itu mutafawit, berbeda satu dengan yang lainnya. Sehingga di sini Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam menyebutkan dengan al-mu'minul qawi, itu lebih Allah cintai dan lebih baik daripada minal mu'minid dhaif, terhadap orang mukmin yang lemah. Berarti mukmin itu ada kuat dan mukmin itu ada yang lemah. Ini menunjukkan bahwa al-iman yang ada pada diri seorang hamba itu berbeda satu dengan yang lainnya. Martabat derajat at-taqwa, ketaatan yang ada pada seorang hamba satu dengan yang lainnya itu berbeda. Tentunya perbedaan yang ada di antara mereka tergantung dari naam ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perealisasian dia terhadap perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam menjalankan perintah-perintahnya, atau dalam meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya alaihi salatu wasallam. Sehingga ada keadaan kondisi mukmin yang kamilul iman, yang tinggi sempurna keimanannya, dan ada mukmin yang naqisul iman, yang berkurang keimanannya. Oleh karena itu, di sini menunjukkan, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya al-iman, keimanan itu sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa annal iman yashmalu al aqaida al qalbiyata wal aqwala wal af'ala. Bahwasanya al iman itu tercakup padanya na'am al aqaid, keyakinan, keyakinan yang ada pada seorang hamba. Al-iman al-qalbiyah yang ada di dalam hati seorang hamba. Tercakup pula pada iman adalah al-aqwal. Aqwal yaitu ucapan. Ucapan-ucapan seorang hamba. Wa kadzalika al-af'al. Perbuatan seorang hamba, amalan hamba. Maka tercakup padanya al-iman, keyakinan di dalam hati, ucapan lisan dan amalan dari anggota badan. Sehingga kita ingat apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dan riwayat al-Imam Bukhari wa Muslim di dalam sahih keduanya, bahwasanya al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Bahwasanya iman itu ada bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 lebih sekian syu'bah. Hitungan bid'un ini lebih dari 2 tetapi di atas 10. Cabang dari keimanan itu. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti termasuk dari aqwal. Iya, aqwal. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan adza, gangguan dari jalan. Berarti termasuk dari af'al, perbuatan. Wal haya syu'batun minhu aw minal iman. Dan al haya malu, malu itu amalannya siapa? Malu itu dari kondisi batin hatinya seorang. Itu malu. Termasuk dari iman. Nah, sehingga di sana dikatakan oleh para ulama, wahadi syu'ab allati tarji'u ilal a'malil batinati wadzahirati kulluha minal iman. Cabang-cabang dari keimanan itu kembali kepada amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahir. Kulluha minal iman. Semuanya itu dari keimanan. Amalan zahir dan amalan batin. Itu termasuk cabang dari keimanan. Wal imanu yazidu wa yanqus. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Karena iman itu bertambah dan berkurang, berarti kondisi mukmin itu ada yang qawi, ada yang dhaif. Ada yang kuat, ada yang lemah. Al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat itu khairun wa ahabbu ilallahi tabaraka wa ta'ala. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan siapa? Minal mu'min ad-dha'if. Dibandingkan dengan seorang mu'min yang dha'if. Tetapi, wa fi kullin, pada semuanya itu, tiap-tiap mereka itulah baik itu mukmin yang kuat ataupun mukmin yang lemah, ini masing-masing ada kebaikannya. Nah, karena termasuk fadilah, keutamaan dari iman, keutamaan dari at-tauhid, ini sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Orang yang meninggal alal imani wat-tauhid, yang meninggal dunia di atas keimanan dan di atas tauhid, maka tempat kembalinya adalah al-jannah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua yang termasuk dari mereka yang mati di atas iman dan at-tauhid. Tempat kembali mereka adalah al-jannah. Walaupun nas'alullah salama wal afiyah, mereka meninggal dalam keadaan membawa dosa besar. Walaupun mereka meninggal dunia, meninggalkan alam dunia ini dengan membawa dosa besar yang belum sempat dia bertobat dari dosa besar tersebut. Tentunya dosa besar di bawah kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka keadaan mereka kelak pada yaumul kiamah, tempat kembali mereka adalah jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, seandainya dia dimasukkan ke dalam neraka disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan ketika hidup di dunia ini, maka dia dimasukkan ke dalam neraka naru tathir. Neraka dalam keadaan untuk tathir, untuk membersihkan dia, untuk mensucikan dia dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan ketika di dunia ini. Namun setelah itu Allah keluarkan dia, dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, ini fadilah yang sangat besar bagi orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tentunya na'am, di sini setelah kita mendengar apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if, tentunya akan menghasung kita, akan menyemangati kita, termasuk orang golongan yang pertama, mu'min yang qawi, mu'min yang kuat. Kondisi qawi, kondisi kuat ini tentunya dari dua sisinya, dari sisi dohirnya dan dari sisi batinnya. Fisiknya juga kuat, demikian pula batinnya juga kuat. Untuk menguatkan raganya, ya, untuk menguatkan fisiknya dengan riyadhah, dengan berolahraga dan lain sebagainya. Adapun untuk menguatkan rohaninya, menguatkan batinnya, na'am, dengan cara dia bermajlis dengan ahlul ilm, dengan belajar, dengan ta'lim, mempelajari ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menguatkan batinnya biar kuat keimanannya, biar kokoh prinsip dan pendiriannya, biar tidak mudah putus, tidak mudah putus asa ketika di jalan menghadapi gangguan dan rintangan. Itu semuanya bisa dilakukan dengan usaha, dengan upaya dia belajar ilmunya, ilmu agama ini, ilmu syar'i ini, dengan menghadiri majalisul ilm untuk menguatkan batinnya dia, untuk menguatkan ilmiah dia. Karena kuatnya ilmiah itu akan mendorong dia kuatnya amaliah. kekuatan amaliyah dibangun di atas kuatul ilmiah. Orang yang banyak amalannya, banyak perbuatannya, banyak aktivitasnya, ketika tidak dibangun di atas ilmu, dikhawatirkan akan salah dalam berbuat, akan salah dalam berucap, karena tidak dibangun di atas ilmu. Sehingga Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaih membuat bab di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Ilmu dulu baru ucapan dan amalan. Artinya ucapan dan amalan itu harus dibangun di atas ilmu. Nah, maka kekuatan di sini meliputi kekuatan fisiknya, dia juga harus kuat. Dan yang paling penting adalah kuat na'am rohaninya, kuat ilmunya, kuat pemahamannya, tinggi ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sebagainya. Na'am. Karena seorang mukmin yang qawi, yang kuat fisik dan rohaninya, ilmiahnya, akan lebih memberikan kemanfaatan kepada dirinya dan orang yang berada di sekitarnya, lebih dibandingkan dengan orang mukmin yang dhaif. Nah, sama-sama mempunyai na'am keilmuan. Dari derajat sisi keilmuannya sama. Akan tetapi kondisi fisiknya berbeda. Yang satu sakit-sakitan, yang satu sehat walafiat. Tentunya yang sehat walafiat lebih banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain dibandingkan dengan orang yang sakit-sakitan, meskipun dia dalam kondisi pinter, dalam kondisi banyak ilmunya, mampu untuk memberikan dakwah dan lain sebagainya. Berarti dua-duanya harus dijaga. Dua-duanya harus dijaga. Namun harus ada yang didahulukan. Nah, antara jiwa dan raga harus didahulukan dengan jiwanya. Biar kokoh jiwanya. Banyak kita jumpai orang yang kokoh jiwanya namun fisiknya lemah, tetap dalam keadaan dia istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak kita jumpai para masyayikh kita. Nah, berbaring di tempat tidur bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, bahkan bertahun-tahun. Kondisi fisiknya lemah, namun kekuatan batinnya, ilmunya mendorong dia senantiasa memberikan faedah dan manfaat kepada orang lain. Nah, maka idealnya kuat kedua-duanya. Idealnya kuat kedua-duanya. Kalau tidak bisa kuat kedua-duanya, ia kuat dari sisi ilmiahnya. Dari sisi akidahnya lebih kuat, lebih mantap, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan semata-mata kuat fisik. Jangan kemudian nanti disalahfahami. Katanya harus kuat fisiknya. Maka waktu-waktunya banyak digunakan untuk olahraga. Ya, hari Senin bulu tangkis, hari Selasa futsal, hari Rabu sepak bola lapangan besar, hari Kamis jadwalnya rutin, taklimnya sepekan sekali. Ini enggak imbang. Ya, enggak seperti itu. Naam. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Kemarin telah kita sebutkan bahwasanya setelah kita mengetahui yang demikian itu, apa yang disabdakan oleh beliau alaihi salatu wasalam, maka beliau perintahkan kepada kita, ihris ala ma yang fa'uka. Semangatlah terhadap perkara yang memberikan kemanfaatan kepadamu. Manfaat pun juga manfaat na'am jasmani dan rohani. manfaat dini, agama, dan juga manfaat duniawi. Semuanya semangat. Namun ada yang harus didahulukan. Agama atau dunia? Tentunya agama yang didahulukan. Nah, sama-sama memberikan kemanfaatan. Harus semangat kita. Manfaat duniawi kita kejar. Kita mengejar kemanfaatan duniawi. Jangan lupa. Manfaat ukhrawi, manfaat dini harus lebih semangat daripada mengejar manfaat dunia. Bagaimana ayatnya? Wabtagi fima atakallah. Gimana ayatnya? Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita antara kepentingan ukhrawi, kepentingan akhirat, dan kepentingan dunia itu yang kita diperintahkan untuk mencari adalah fima ataqallahu darul akhirah, yang terkait dengan negeri akhirat. Itu yang harus didahulukan. Baru wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Carilah akhirat, tapi jangan kau lupakan bahwa kamu itu hidup di, masih hidup di dunia. Tentunya mengejar akhirat itu lebih diutamakan daripada mengejar dunia. Orang yang himmahnya dunia, himmahnya dunia, maka dunia itu tidak akan menghampirinya kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan baginya, untuknya. Tetapi kalau himmahnya itu akhirat, maka dunia akan mendatanginya. Dunia itu akan mendatanginya dengan merengek-rengek dunia itu kepada orang yang himmahnya akhirat itu. Wasta'in billah. Untuk mengejar kemanfaatan agama, ukhrawi, dan kemanfaatan dunia itu jangan lupa. Wasta'in billah. Isti'anah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kemanfaatan itu tidak akan diperoleh. Kemanfaatan itu tidak akan didapat. Illa bi'aunillahi azza wa jal. Kecuali dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Kita bisa meluangkan waktu meninggalkan rumah kita menuju ke masjid ini, itu juga bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala, dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, dengan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tanpa itu kita tidak mampu untuk melakukannya. Sekuat apapun seorang manusia, setinggi apapun derajat keilmuan manusia, itu semuanya bi'aunillah ya azza wa jalla, dengan pertolongan dan bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billah, maka pesan beliau alaihi salatu wassalam, isti'anlah engkau kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan fisik yang kuat. Jangan na'am berbangga dengan kecerdasan yang Allah berikan kepadamu. Nah, meskipun sehat kuat, waktu luang lapang, kalau Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan pertolongan kepadanya, waktu luang, waktu lapang, kesehatan akan sia-sia. Tidak akan mendatangkan barokah bagi dia. Karena Allah tidak berikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Pertolongan dan bantuan Allah tabaraka wa ta'ala itu akan didapatkan oleh seorang hamba manakala hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk dari inti tauhid. Maka setiap kita sholat, mesti kita mengungkapkan yang demikian itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah na'budu. Kami beribadah. Kami menghambakan diri hanya kepada-Mu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah nasta'in. Kami minta pertolongan, kami minta bantuan. Ini inti dari tauhid. Hakikat tauhid yang demikian. Nah, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah termasuk dari ibadah. Wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai kemanfaatan tersebut. Wala ta'jazan. Al-wala ta'jaz, jangan kemudian merasa lemah. Harus meninggalkan perasaan yang seperti itu. Lemah, malas. Ya. Rasa malas itu harus dilawan. Malas itu harus dilawan dan diperangi. Tidak dimanjakan. Ya. Tidak dimanjakan dan tidak kemudian malas itu dijadikan sebagai teman dia. Alasannya diri. Malas itu bukan akhlak, bukan sifatnya mukminin. Mukmin, muslim, sifat yang dia miliki adalah nasyid, kiat. Itu mukminin, itu muslimin, bukan malas, bukan kasar, bukan kaslan, bukan kusala, bukan. Tapi kiat, semangat, antusias untuk menggapai kemanfaatan, antusias untuk berta'awun alal birri wa taqwa, semangat untuk ikut andil dalam dakwah ila Allah ya azza wa jal sesuai dengan taqadihim, kemampuan yang ada pada masing-masing manusia. Nah, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza wa kadza. Ini syahidnya. Dikatakan bahwa hadis ini terkait dengan al-iman bil qadar. Ini syahidnya. Naam, ini dalil yang menunjukkan itu. Wa in asabaka syai'un, jika menimpamu syai'un nakirah, apapun yang menimpamu itu, yang menimpa seorang hamba itu macam-macam. Kadang khair, kadang syar. Kadang baik, kadang jelek. Kadang menyenangkan, kadang menyedihkan. Kadang membuat tertawa, kadang membuat menangis. Nah, wa in asabaka syai'un, terlebih ketika yang menimpamu itu berupa musibah, berupa musibah, musibah yang menimpa seorang hamba, dan ini merupakan sunnatullah, merupakan sunnatullah ya azza wa jalla ala ibadihi, adalah musibah menimpa seorang hamba, fitnah, ujian yang Allah berlakukan kepada seorang hamba. Maka jangan kau mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan demikian, niscaya yang terjadi adalah demikian dan demikian. Sebagai satu misal, sebagai satu contoh. Nah, kemudian kita sedang naik motor. Qadarullah wa masya'a fa'al. Lewat di satu jalan, di situ ada lagi ada operasi polisi. Ya, kemudian karena kita enggak lengkap surat-suratnya ya, ya ketangkap sama polisi. Nah itu syai'un menimpa Anda. Apa? Dengan perbuat apa? Dengan kondisi yang seperti itu. Setelah itu kamu mengatakan, seandainya aku tadi enggak lewat sini, tentunya tidak akan jadi yang seperti ini. Nah, enggak boleh yang seperti itu. Yang seharusnya dia katakan adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu sementara Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Apa yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Oleh karena itu, keimanan kita terhadap takdirnya Allah Azza wa Jalla diterangkan oleh para ulama itu ada 4 martabat, 4 tingkatan. Mungkin pernah disampaikan ini ya. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Itu tingkatan yang pertama. Kita harus mengetahui bahkan meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu Allah Tabaraka wa Taala Maha Tahu. Allah Subhanahu wa Taala Maha Tahu, mengetahui apa yang terjadi. Yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dengan tafsir ataupun dengan terperinci Allah Maha Tahu. Ini yang pertama. Harus yakin kita. Jangan sampai kemudian kita terjatuh pada pemahaman yang sesat. Pemahamannya orang-orang Qadariyah. Naam. Di mana mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Subhanallah. Allahu Akbar. Maksudnya Allah. Dari apa yang mereka sifatkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini pemahaman kelompok yang sesat. Yang menyelisih dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, yang diajarkan para sahabatnya kepada para tabi'in dan begitu selanjutnya sampai kepada kita. Allah Maha Tahu. Yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi. Mujmalan wa tafsilan. Global maupun terperinci. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Al-Kitabah. Al-Kitabah. Bahwa segala sesuatu itu telah dicatat oleh Allah Azza wa Jal fi lauhil mahfuz. Nanti ada perinciannya pembahasan tentang masalah Al-Kitabah ini. Secara lebih rinci nanti dipelajari pada na'am pelajaran Arkanul Iman terkait dengan Al-Iman bil qada ilai wa qadari. Itu yang kedua, kitabah. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bi masyiatillah azza wa jal. Dengan kehendak Allah azza wa jal. Maka al-sunnah wal jamaah mengatakan masya'allahu kana. Masya Allah kan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kana yang terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Sedangkan yang tidak dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla lam yakun. Tidak terjadi. Sehingga yang terjadi itu adalah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, berarti manusia tidak punya kehendak? Punya kehendak manusia itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya manusia itu punya iradah, manusia itu punya kudrah, punya kemampuan, dan manusia juga punya kehendak. Berbeda dengan kelompok yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa? Jabriyah. Bahwasanya manusia itu mujbil, manusia terpaksa. Manusia itu tidak punya kudrah wala iradah. Kalau ada orang yang berpemahaman demikian, na'am, anak-anak kecil pun bisa membantah pemahaman yang salah itu. Coba nanti pulang sampai rumah, letakkan di depan anak antum satu susu, satu air putih. Milih mana lagi? Kira-kira dia milih enggak? Fit. Fit, antara susu sama air putih, milih mana? Susu. Milih susu. Berarti dia punya irada. Masih kecil. Punya irada. Dan dia juga punya kudrah. Minum nih. Misalnya ini contoh ya. Susu sama air putih tadi. Iya. Dia bilang milih susu. Minum deh. Dia ngambil. Kemudian bismillah diminum. Ini kan kudrah. Kemampuan. Iya, dia mampu. Dia mampu untuk berupaya, berusaha menggapai apa yang dia inginkan. Loh, berarti manusia punya kudrah dan manusia punya irada. Siapa yang mengatakan manusia tidak punya kudrah dan tidak punya irada? Orang akan nikah aja milih kok. Iya. Milih kan yang cantik dan yang gak cantik, tentunya milih yang cantik. Yang beragama dan tidak beragama, milih yang beragama. Dia punya pilihan. Punya kehendak. Punya ikhtiar juga. Punya usaha juga untuk untuk menggapai yang dia inginkan itu. Akan tetapi yang terjadi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun tadi di depan Nafis sudah ada susu dan ada air putih, dia milih susu. Ternyata tiba-tiba adanya yang datang. Iya. Adiknya langsung datang, tanpa permisi langsung diminum. Padahal tadi sudah punya pilihan. Dan dia punya kudrah untuk itu. Tapi ternyata yang minum bukan dia. Dia minum adiknya. Sehingga apa yang diinginkan manusia, meskipun sudah sangat punya azam yang sangat kuat, belum tentu itu terjadi. Sedangkan yang terjadi itu, bi masyiatillahi azza wa jalla, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi di alam ini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga. Rinciannya masih panjang gitu. Nah, nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Gimana? Yang ternyata yang terjadi itu kan ada yang baik, ada yang jelek, kan seperti itu. Nah, itu pembahasannya di tempat yang lain. Nah, sekarang yang paling penting kita tahu, yang ketiga adalah masyiah. Segala sesuatu yang terjadi itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Yang terakhir, yang keempat adalah al-khalqu. Bahwa segala sesuatu itu adalah Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Nah, sehingga wa in asabaka syai'un, jika menimpa kepadamu sesuatu, jangan kamu katakan seperti itu. Kalau seandainya aku melakukan demikian, saya yang terjadi demikian dan demikian. Ya, jangan mengatakan yang demikian. Tetapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Bahwa itu semua yang terjadi itu atas takdir kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Atas takdir dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang seperti ini, keimanan terhadap takdir yang seperti ini telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada anak pamannya ketika masih kecil. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masih kecil sudah diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Akidah tentang permasalahan. Tentang masalah takdir ini. Dan al-iman bil qadar khairihi wa syarri, beriman kepada takdir yang baik ataupun yang jelek, ini bukan menjadi penghambat atau penghalang kemajuan. Karena ada yang berpendapat demikian. Orang kalau iman kepada takdir itu menghalangi dia, menghambat dia dari maju. Dikit-dikit takdir, ini sudah ditakdirkan. Kapan? Karena ada yang mengingkari takdir. Bukan hanya di sana, di tempat kita pun ada yang mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terang-terang mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang keenam dari rukun iman itu. Makanya kita harus benar-benar belajar agar kita mengimani tentang takdir itu dengan pemahaman yang benar. Biar tidak terjatuh kepada pemikiran qadariyah dan orang-orang yang berjalan bersamanya, atau terjatuh pada pemikiran jabriyah dan orang-orang yang berjalan bersamanya. Manakala kita belajar dengan sungguh-sungguh serius, naam, insyaallah kita akan sampai binillahi azza wajal, pemahaman yang benar. Nah, ini pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Kemudian yang terakhir, walakin kul qaddarallahu wa syaa fa'al fa inna law taftahu amala asyaiton, karena law itu akan mengundang pintunya syaitan. Nah, akan bermain di situ setan, mempengaruhi kondisi keimanan seorang hamba terkait dengan iman mereka kepada takdir. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin hanya sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan sengaja kita tidak meneruskan materi kita Kitabul Jami. Insyaallah nanti kalau sudah datang waktunya kita lanjutkan kita bicara bismillahi azza wa jalla. Naam, naktafi bi hadzal miqdar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minna.